Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimani wa rahmatullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ya, pada malam hari ini ya, seperti biasanya ya, setiap kita malam Sabtu ya, kita berkumpul di masjid ini dan rangka kita mencari ilmu, membaca Al-Quran. Semoga Bapak, amalan yang kita lakukan pada malam hari ini akan memberatkan timbangan kita nanti di yaumil akhir. Kemudian saya membuka sebuah ayat Bapak yang nanti insyaallah akan kita praktekkan, yaitu kita buka surat Al-Ghasyiyah halaman 592. Ya, kemarin kita talqin sampai sini. Isamal ya. 592. Sudah kita baca ayatnya pada ya, beberapa waktu hari yang lalu. Ayat ini ya, masya Allah, kalau kita merenungkan ayat demi ayat nanti salahkan kita lanjutkan. Saya mau merenungkan ayat 3 dan 4 ya, 3 dan 4. Jadi ayat 3 ini Bapak, ini tentang orang-orang yang mereka hidup di dunia sudah sengsara, sudah menderita, sudah bercapek-capek, sudah kesel-kesel, sudah rekoso siang malam. Tapi Bapak di sini akhirnya di akhirat dia masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh malang nasib orang semacam ini. Jadi dunianya sudah sengsara. Kita baca Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. وجوه يومئذ خاشعة. آملة ناصبة. آملة ناصبة. Coba saudari dibaca artinya dari ayat pertama lah Bapak. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu banyak warga yang berundur terhina karena bekerja keras bagi kepayahan. Tep. Oke. Karena bekerja keras lagi kepayahan. Ya, ini fitnya Bapak. Ya, ayat ini Ya, masya Allah kalau kita renungkan banyak sekali ya, model-model orang semacam ini. Itu berkaitan dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tatkala beliau ya, lagi berjalan, ya, di situ ada ya, gereja ya, tempat ibadahnya orang Nasara. Ya, maka di situ ada seorang pendeta yang beribadah dengan penuh capek-capek. Ya. Kemudian Amirul Mukminin ya, melihat orang tersebut ya, nangis begitu. Nangis kemudian ya, sang pendeta itu berkata, wahai Amirul Mukminin, ya, ma tabaki, kenapa engkau menangis? Jadi dihormati apa? Ya, namanya dihormati. Ya, umatnya ketika itu, rakyatnya. Kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab di sini ingat surat Al-Hushain bahwa amilatun nasibah. Ya, aku ingat firman Allah Subhanahu wa di surat Al-Waqiah ayat 3 dan 4. Ya. Itu sudah ya rapasa-rapasa begitu, bercapek-capek. Tapi ya Bapak di sini perhatikan ayat 4 ya. Kita lanjutkan ayat 4. Tasla naran hamiyah. Sama-sama. Betul-betul artinya. Mereka memasuki api yang sangat panas dan merasa. Ya, ini apa-apa. Ya, ini yang tentang nasib orang-orang yang malang maksudnya. Dan ini juga ditutupkan ulama tidak hanya sekedar kisah tadi ya, berkaitan dengan orang-orang kufar, tapi juga mereka yang lalai dalam agama Islam ini, ya, sibuk dengan dunia, yang mereka ya, siang malam bekerja mati-matian untuk mendapatkan ya, makan, sampai-sampai ya, banyak di antara mereka yang tidak sholat, ya, apalagi membuka Al-Quran. Apalagi duduk ya semacam ini, ya, maka ini sungguh kasihan. Ya, jadi kalau tangga-tangga kita yang mereka sudah hidup perkoso begitu, tapi tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini di dunia, kemudian taslana al-famiya. Nanti di akhirat dia akan masuk. Ya, itu. Neraka. Nah, ini Bapak ya. Jadi kecapean yang kita lakukan ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu nilainya tidak Bapak. Ya, kalau kita melihat balasan Allah Subhanahu wa taala ya, berupa janji-janji ya, mereka yang ya, menjaga nilai-nilai iman, ya, menjaga nilai-nilai takwa, ya, konsisten dengan Al-Quran, maka ya, rasa capek yang kita lakukan Bapak itu ya. Nah, kalau kita melihat balasannya surganya Allah Subhanahu wa taala, nah itu seakan-akan hilang capek itu ya. Jadi masalah Bapak kadang-kadang ya, meskipun hujan ya, tapi ya, seakan-akan itu bukan halangan ya. Karena di sana ya, janji Allah Subhanahu wa taala surga ya, yang penuh dengan kenikmatan. Ya Allah, ya, mudah-mudahan ayat ini ya, surat Al-Ghasyiyah ayat 3 dan 4 tadi ini memberikan ya, tambahan manfaat bagi kita semuanya ya, tentang makna-makna Al-Qur'an. Jadi Bapak di sini tidak hanya kita sekedar membaca bagaimana tajwid, bacaan Al-Quran yang benar. Tapi insya Allah kita juga sedikit-dikit bagaimana kita supaya faham tentang ayat-ayat tersebut. Sehingga Bapak, kalau kita membaca Al-Quran, itu terkadang bisa meneteskan air mata. Kenapa bisa semacam ini Bapak? Karena apa? Faham artinya. Bagaimana orang-orang soleh zaman dahulu, tak kala mereka membaca Al-Quran, mereka banyak yang menangis karena faham artinya. Dan mungkin ini Bapak yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian hari ini kita lanjutkan Bapak tetap di surat itu, surat Al-Waqiah. Kita sampai ayat 20 seingat saya. Iya Pak Sekiti, ayat 20. Insyaallah kita selesaikan. Kalau waktunya ada, nanti kita tambah surat Al-Fajr. Dan masih setengah 7. Dan kita baca ayat 21. Entah lagi kita selesai. Kita baca apa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sudah bagus ya. Jadi sudah saya tidak mendengar yang baca dengan ar-rajim. Alhamdulillah, berarti sudah bagus ya. Jadi bukan ar-rajim ya. Tapi tengah lisan Bapak. Ar-rajim. Sama-sama. Ar-rajim. Ya, kalau masih tahan Bapak. Dia jahat. Kemudian makhrajnya tengah lisan. Sama-sama lagi. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Sama-sama. Kita masuk ayat 21. Fadzakir innama anta mudzakkir. Sama-sama. Bapak perhatikan dengung ya. Nah, di situ ada nun tasdid. Ya. Maka hukumnya apa Mas Basari? Gunnah. Ya. Gunnah artinya mendengung Bapak. Kalau dibaca fadzakir innama. Nah, ini bukan gunnah namanya. Ya, idhar di situ. Ya. Kemudian anta. Sama-sama. Ada nun sukun bertemu dengan ta. Pak Mukhlis apa hukumnya? Ya Pak gitu Pak Mukhlis jawaban itu. Aduh salah Pak Mukhlis. Ah gitu Mas ya. Tapi Pak gitu. Jadi Bapak, saya di sini tidak hanya sekedar Bapak mahir dalam baca Al-Quran ya. Tapi saya harapkan ya, yang ada di sini ya, semua bisa sampai kupas tuntas begitu ya Bapak. Permasalahan-permasalahan tajwid, hukum-hukumnya sampai tahu detail ya. Makanya saya tidak ingin Bapak-bapak cepat-cepat ya, selesai lantang baca Al-Quran ya. Tapi ketika ditanya hukum-hukum Bapak-bapak belum paham ya. Makanya di sini Bapak, saya harapkan Bapak di sini bersabar ya. Orang mari apa itu mencari gelar dunia saja. S1 sarjana ekonomi misalnya berapa tahun? Tak jauh hari kalau orang ada sarjana ekonomi itu berapa tahun mas hari? 4 tahun lah. 4 tahun apa? 4 tahun ini baru ilmu dunia. Kita ini ilmu luar biasa. Kalau dibandingkan ilmu dunia di bawah ini di atas. Ya, tentunya Bapak ya tidak cukup. Kita hanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan habis itu pengen ya berhasil Oke, orang dunia aja mereka besar, Bapak. Ya, bahkan mereka dari TK sudah 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, ya, kuliah sampai S1 4 tahun, sudah berapa tahun itu. Maka di sini Bapak saya harapkan, Bapak di sini sungguh-sungguh, ya, saya harapkan nanti setahun 2 tahun sudah mulai kelihatan hasilnya. Ya. Ya, jadi Bapak di sini insyaallah kita akan kupas tuntas begitu. Ya. Bapak perhatikan hukum-hukumnya. Ya, di situ adalah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki bacaannya mendengung. Ya. Mendengung. Anta sama. Jangan dibaca ya. Anta gitu. Anta kalau anta ini idhar. Ya. Tapi dengungkan Bapak. Ya. Dan kalau di buku-buku tajwid Indonesia yang ya, biasanya warna hijau itu dijual di pasar-pasar, ya, itu namanya ikhfa sama hakiki benar ya. Ya. Kemudian bacaan samar, ini juga benar juga Pak. Kalau Bapak menemukan buku tajwid ya, ikhfa hakiki dibaca samar itu benar, benar. Maksudnya samar itu gimana? Karena di sini Bapak nun sukunnya di sini ya, itu tidak terdengar begitu jelas, dia samar dia. Ya. Karena lisan kita menuju kemana sih Bapak? Menuju ke ta. Nah, ini yang menyebabkan samar bacaan itu. Tapi ketika innama, sama Bapak. Nah, ini murni di sini ya, gunnah, nun sukun. Ya. Tapi kalau di sini enggak, ya, dia sama, tapi tetap dihitung Bapak. Ya, itu namanya. Ya, kita ulang. Fadzakir innama anta mudzakkir. Sama. Fadzakir innama anta mudzakkir. Kemudian ra di sini Bapak, hati-hati. Ini sebagian orang-orang enggak perhatian masalah ini. Padahal fadzakir, muzakir, ini ada hukumnya. Ya. Maksud Bapak di situ dibaca tebal atau tipis? Hah? Tidak usah Bapak. Kenapa tipis? Dua-duanya atau satu? Fadzakir tipis. Kenapa? Hah? Dua-duanya tipis. Terus yang mudzakir, alhamdulillah, ada paham. Nah, ini saya harapkan semacam itu, Pak. Tahu. Di sini tipis, ya, Pak. Roknya dua-duanya tipis. Ya. Nah, bagaimana baca tipis? Ya. Bagaimana, Mas Sari? Bibirnya meringis. Ya. Karena roh di sini, ya, ketika dia fathah dhamma, ya, roh bibirnya mencucu. Roh. Roh sama-sama ruh. Nah, maksud itu kan? Nah, ini kalau orang tidak tahu hukum di sini, ketika di sini kita ikutan fadzakir. Nah, ini sudah salah, Bapak. Meskipun tidak lihat bibir di situ sudah dari segi bunyi beda. Nah, makanya Bapak kalau ke lomba MTQ, nah, Bapak sudah jatuh ini. Ya, kalau tingkat kabupaten Bapak sudah jatuh kalah itu. Ya. Jadi kabupaten ini kelasnya juga sudah luar biasa. Kalau tingkat kampung ya mungkin tidak perhatian. Baik, di sini kita saja meringis ya. Fadzakir sama-sama. Ya kan meringis ya. Jangan fadzakir. Oh, ini keliru. Ya. Dan bunyinya harus i. Jangan fadzakir. Ini keliru, tidak boleh fadzakir. Iya Pak. Kita baca fadzakir innama anta mudzakkir. Sama-sama. Fadzakir innama anta mudzakkir. Itu juga ya Pak ya, tidak boleh mudzakkir. Wah ini sudah salah Pak. Ya. Gampang Pak, ngecek seseorang itu jago tajwid, jago baca Al-Quran, kita lihat saja hukum roh ini. Ya. Kalau Qur'an dia menguasai, ya, maka insya Allah dia sudah jago itu. Ya, karena Qur'an ini paling banyak. Ya, ada mudun sukun, min sukun sedikit. Ya. Kalau roh di sini banyak, saya bagus. Insya Allah nanti akan, ini segera cuplikan-cuplikan dulu, Pak. Ya, biar Bapak ada pemanasan begitu. Nah, nanti ketika sudah masuk, Bapak sudah apa? Sudah panas. Sudah siap berarti. Ya, oh, sudah tahu gambarannya. Dan nanti kalau penasaran, lihatlah Bapak. Lihat di buku Wisata Bajeng, buka-buka. Kalau penasaran. Ya. Dan kita masuk ayat 22 sekarang. Lasta alaihim bimusaytir. Sama-sama. Bagus ya. Di sini sob dibaca sob apa ya? Seolah lasta alaihim bimusaytir. Nah, sama. Lasta alaihim bimusaytir. Baik. Ada maksud apa? Alaihim bi. Ah, ini kemudian apa maksud itu? Satu, dua, tiga. Baik. Ikhfa syahyu, Pak. Beda kamu tadi ya. Kalau kamu tadi ikhfa gigi. Nah, di sini baru Pak Mufriz. Ikhfa syahyu. Ya. Min sukun bertemu dengan Pak. Jadi hukum min sukun itu cuma ada tiga. Tok. Ya, tidak ada yang keempat. Ada tiga. Tiga saja. Ya. Apa Mas Agus? Sebutkan Mas Agus. Tidak mimi, ikhfa syahwi, izhar syahwi. Alhamdulillah. Ini saya harapkan Bapak kuasai benar-benar ini ya. Begitu itu saja Pak. Data yang keempat. Kalau ragu-ragu buka bukunya Pak. Begitu. Ya. Baik, salah satu lagi. Di sini mendengung ya. Lasta alaihim bimusaytir. Sama-sama. Bagus ya. Di sini bagus sebenarnya ya. Kita lanjutkan. Illa man tawalla wa kafar. Sama-sama. Illa man tawalla wa kafar. Nah, ini Bapak ketemu roh lagi di sini. Ya, saya mau tanya sama Mas Agus NBT. Mas Agus NBT, ini rohnya dibaca tebal atau tipis? Teh, tebal. Kenapa tebal, Mas Agus? Teh, bagus. Sebelumnya fathah. Ini penyebabnya roh di sini dibaca tebal. Ya. Jadi kembali tebal. Wakafar. Sama-sama. Wakafar. Nah, kalau orang tidak paham, bacanya ada wakafar. Wakafar. Nah, ini sudah. Salah. Jangan juga wakafor. Tidak boleh for. Tetap fa, tetap titis. A. Wakafor. Sama-sama. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Illa man tawalla wakafor. Sama-sama. Bagus, Pak. Kita lanjutkan. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ. Sama-sama. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ. Bagus, Pak. Ya. Tambah lagi ya. الْأَكْبَرُ. Sama-sama. الْأَكْبَرُ. Saya ulang sekali lagi. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ. Sama-sama. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ. Masalah, kita lanjutkan. إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ. Sama-sama. Banyak kesalahan. Ada yang baca dengan inna ilaina, ini salah fatal. Jadi kalau dibaca in, ini salah fatal. Nanti akan kita kupas di teori. Jadi di sini langsung masuk itu, Pak. Inna, sama-sama. Inna. begitu. Jadi jangan dipanjangkan, jangan in dan gitu. Ya, langsung masuk hidung. Inna ilaina iyabahum. Sukiti ilaina ya nanya mata pas ini pas gede kita ya di sudah Pak Yati coba Pak Yati dibantu siapa yang bisa ini Mas Asori ingat salah Mas Asori Pak Jari siapa yang bisa ini Majais di sini, dia Majais, Majais munfasil. Ilaina sendiri, ia sendiri. Dan Majais di sini. Dan kita ulang. Inna ilaina iyabahum. Sama-sama. Kita lanjutkan ada gunnah lagi dua gunnah hati dua pak. Thumma inna alaina hisabahum. Sama-sama. Thumma inna alaina hisabahum. Ini biasanya begini. Thumma inna gitu sama. Manya pendek, nanya pendek juga. Ya. Jadi ada pak harus cepat ya lisannya ya. Thumma inna alaina hisabahum. Sama-sama. Alhamdulillah kita selesai Pak. Bisa kita masuk Al-Fatihah. Coba sama-sama baca ya 21 sampai 26 terakhir ya, langsung fadakir 1, 2, 3. Kita sudah 5 lembar dari juz amma ya. Tinggal 5 lembar lagi Bapak, saya harapkan selesai juz amma ini sudah bagus-bagus ya. Baik, sampai surat Anas insyaallah. Ada pertanyaan Bapak? Baik, kalau tidak pertanyaan kita baca tamhid.